Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada mic-nya enggak? Apa? يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dalalatin finnar. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, azakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab yang sama, yang kitab Al-Muhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'a. Pembahasan kita masih pada poin yang ketiga, tentang hukum memandikan jenazah. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan. Di sini disebutkan oleh penulis, walikulli minar rijali wan nisa ghuslun man lahu duna sab'i sinin dzakaran kana aw unsa. Laki-laki maupun perempuan, keduanya boleh memandikan jenazah anak yang berusia di bawah 7 tahun. Kita ulangi. Di sini disebutkan oleh penulis, walikullin minar rijali wan nisa guslu man lahu duna sab'i sinin dzakaran kana aw unsa. Laki-laki maupun perempuan, keduanya boleh memandikan jenazah anak yang berusia di bawah 7 tahun, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Dzakaron kana unsa, artinya jika anak berusia di bawah 7 tahun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan, baik itu mahramnya ataupun bukan mahramnya. Kemudian di sini Syekh Fauzan menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah. Qala Ibnu Al-Munzir ajma'a kullu man nahfadhu anhu. Kata Al-Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah, telah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama dari semua ulama yang kami ketahui, annal mar'ata tughassilu as-sabiyya as-saghir, bahwa wanita boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil. Artinya wanita boleh memandikan anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun. Artinya dalam masalah ini tidak ada khilaf para ulama. Nah, tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah, ajma'a kullu man nahfadhu anhu. Jadi merupakan kesepakatan para ulama. Sehingga dalam masalah ini tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa wanita boleh memandikan anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun. Karena pada usia tersebut belum dianggap memiliki aurat yang wajib dijaga atau wajib ditutup. وَلِأَنَّهُ لَا أَوْرَةَ لَهُ فِي الْحَيَةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Karena anak kecil itu belum memiliki aurat yang wajib ditutup semasa hidupnya, maka demikian juga setelah matinya. Artinya anak kecil belum memiliki aurat yang wajib untuk dijaga atau wajib untuk ditutupi sebagaimana orang dewasa. Oleh sebab itu, tidak mengapa laki-laki atau perempuan memandikan jenazah anak yang masih kecil, karena tidak ada kekhawatiran tersingkapnya aurat yang diharamkan untuk melihatnya. Walian Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassalatun nisa. Karena Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh para wanita, tentu para wanita sahabiah. Jadi intinya dari apa yang dijelaskan oleh Farouk di sini, bahwa anak yang berusia di bawah usia atau di bawah umur 7 tahun, baik dia laki-laki ataupun perempuan, boleh dimandikan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, atau dia ada hubungan mahram ataukah tidak. Kemudian tidak disyaratkan mahram, ya, karena belum ada aurat yang wajib ditutupi pada usia tersebut. Adapun berkaitan tentang dalilnya, tadi disebutkan adanya ijma' para ulama sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah, dan juga dalilnya adalah bagaimana dahulu ketika wafatnya putra Nabi yaitu Ibrahim alaihis Ibrahim kemudian dimandikan oleh para wanita. Kemudian untuk mempertegas pembahasan ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa li rajulin wa imra'atin ghuslu mimman lahu sab'i sinin faqat. Bagi seorang laki-laki dan perempuan boleh memandikan anak yang berusia di bawah 7 tahun. Ai min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa dalilu hadza, adapun dalilnya, anna Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassalathu nisa, karena Ibrahim putra Nabi itu dimandikan oleh para wanita, li'annahu mata firrada, karena Ibrahim meninggal saat masih menyusuh. Ay qabla ayyafama, sebelum disapih. Walianna awrata man duna sab'i la hukma laha. Kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan, karena aurat anak di bawah 7 tahun tidak ada hukumnya. Demikian jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarh Al-Mumti' ala Zadil Al-Mustaqni' jilid 5 halaman 268. Kemudian juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah juga menerangkan, idza kanu duna sab'i fala ba'sa an tughassilahum idza kana as-sabi duna sab'i. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, jika anak di bawah 7 tahun tidak masalah dimandikan oleh siapa saja, laki-laki ataupun perempuan. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz dalam fatwa Nur al-Darb jadi 13 halaman 457. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, ketika seseorang anak mencapai usia 7 tahun, kalau tadi pembicaraan tentang anak yang berusia di bawah 7 tahun, Adapun ketika seorang anak mencapai usia 7 tahun, maka auratnya harus dijaga. Hati tidak boleh diumbar sebagaimana orang dewasa, sehingga tidak boleh disentuh oleh orang lain di area auratnya. Maka disebutkan dalam kitab Al-Bahra Ar-Ra'iq jadi 2 halaman 185, An-nawar ilaiha haram kama fi auratil hayy. Karena melihat aurat anak yang sudah berusia 7 tahun dan ke atas, hukumnya adalah haram sebagaimana auratnya orang yang hidup. Artinya aurat anak yang berumur 7 tahun, ketika dia meninggal, maka haram hukumnya dilihat sebagaimana auratnya orang yang masih hidup. Li'anna lamsa haramun kandabari. Kenapa diharamkan? Karena menyentuhnya adalah haram, itu sama hukumnya seperti melihatnya. Jadi melihat aurat laki-laki yang sudah berusia di atas 7 tahun hukumnya haram, maka demikian juga setelah meninggalnya haram untuk disentuh maupun haram untuk dilihat. Oleh karena itu, ketika membandingkan jenazah anak yang berusia di atas 7 tahun atau anak yang sudah mencapai usia 7 tahun ini, maka orang yang memandikannya disarankan untuk menggunakan pembatas atau sarung tangan agar tidak menyentuh langsung auratnya. Hal ini diperkuat oleh perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika dia memandikan jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan anna Aliyan hina ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laffa ala yadi khirqatan hina ghassala farjahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ali ketika memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia membungkus tangannya dengan kain saat membasuh bagian kemaluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi dari Imam Ahmad rahimahullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memandikan jenazah atau memandikan anak yang berusia 7 atau lebih, maka hendaknya kita menggunakan pembatas atau kita menggunakan sarung tangan agar tidak menyentuh auratnya secara langsung. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis walaysa limra'atin ghuslu ibni sab'i sinin fa aktsara. Namun tidak boleh bagi seorang wanita untuk membandingkan anak laki-laki yang berusia 7 tahun atau lebih. Wala li rajulin ghuslu ibnati sab'i sinin fa aktsara. Dan tidak boleh bagi seorang laki-laki membandingkan anak perempuan yang berusia 7 tahun atau lebih. Baik. Nah, meranjak dari ketentuan atau dari pembatasan yang disebutkan oleh penulis di sini, di sana para ulama kemudian menjelaskan secara lebih rinci tentang hukum seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan. Hukum asalnya, kita katakan bahwa hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan meskipun wanita tersebut atau perempuan tersebut adalah mahramnya. Saya ulangi, pada asalnya tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memandikan jenazah perempuan meskipun dia punya hubungan mahram. Misalkan seperti ibu atau saudari kandung atau anak perempuannya. Sejak asal tidak diperbolehkan. Dan larangan ini lebih tegas lagi diberlakukan terhadap wanita asing atau ajnabiyah. Karena tidak ada hubungan mahram ataupun ikatan pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki melihat auratnya. Jelas ya, Ma? Nah. Namun para ulama memberikan pengecualian dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, bila yang dimandikan adalah istrinya yang sah, atau bila yang dimandikan itu adalah budak perempuan yang dimiliki secara sah. Maka karena dalam dua kondisi ini, suami termasuk ya pihak yang dibolehkan melihat sebagian aurat istrinya, begitu pula terhadap budak perempuan yang halal baginya. Maka selain dari dua kondisi atau dua keadaan ini, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk membandingkan jenazah perempuan, sekalipun perempuan itu adalah kerabat dekatnya. Sekalipun perempuan itu adalah kerabat dekatnya. Maka dalam hal ini, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Mughni, walaysa li ghairi man dzakarna minar rijali waslu ahadin minan nisa. Tidak boleh bagi selain yang telah kami sebutkan dari kalangan laki-laki membandingkan seorang wanita. Wala ahadin minan nisa waslu ghairi man dzakarna minar rijal. Dan tidak boleh bagi seorang wanita memandikan selain yang telah kami sebutkan dari kalangan para lelaki. Kemudian beliau melanjutkan, wa in kunna dzawati mahramin. Meskipun mereka memiliki hubungan mahram. Wa hadza qawlu aktsari ahli al-ilm. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama atau jumhur ahlil ilm. Baik. Jadi meskipun demikian, para ulama juga memberikan keringanan atau rukhsah dalam kondisi darurat. Artinya, di sana para ulama menjelaskan atau memberikan rukhsah atau dispensasi dalam kondisi darurat. Yaitu apabila tidak ada wanita yang dapat memandikan jenazah perempuan dan tidak ada suami yang bisa melakukannya, maka dalam keadaan seperti ini, seorang lelaki yang masih mahram itu dibolehkan untuk memandikan jenazah perempuan dari atas pakaian. Maka dibolehkan bagi laki-laki untuk memandikan perempuan tersebut karena dia memiliki hubungan mahram, tapi dengan menyiramkan air di atas pakaian tanpa menyentuh tubuhnya secara langsung. Itu cukup dengan disiramkan di atas tubuhnya atau di atas kain penutup tersebut. Maupun jamaah ya. Nah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa kullu dhati mahramin tughassalu wa 'alayha thiyabuha yusabbu 'alayha al-ma'u sabban. Setiap wanita yang memiliki hubungan mahram boleh dimandikan oleh mahramnya dengan tetap mengenakan pakaian. Artinya, perempuan yang dimandikan tersebut tetap dia menggunakan pakaian, kemudian disiramkan air di atasnya. Nah. Kemudian juga para ulama membahas tentang hukum pada kondisi yang lebih sempit lagi. Yaitu tidak ada orang yang sejenis maupun mahram yang bisa membandingkan. Misalnya, seorang laki-laki meninggal di tengah wanita asing. Atau sebaliknya, seorang wanita meninggal di tengah laki-laki asing. Atau seorang khunsa muskil. Khunsa muskil ini artinya orang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Jadi khunsa muskil itu artinya seorang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Kemudian dia meninggal dan tidak memiliki pasangan yang sah. Maka jenazah tidak dimandikan, melainkan cukup ditayamumkan. Saya ulangi, jadi para ulama membahas tentang hukum kondisi ketika tidak ada orang yang sejenis maupun mahram yang bisa memandikan jenazah tersebut. Misalnya seorang wanita yang mati atau meninggal di tengah wanita asing. Atau seorang wanita meninggal di tengah laki-laki asing. Atau orang yang khunsa muskil. Atau wanita yang belum jelas jenis kelaminnya. Maka dalam kondisi seperti ini, para ulama menjelaskan tidak dimandikan. Tapi dengan cara ditayamumkan. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, kata beliau rahimahullah, fa amma in mata rajulun baina niswati ajanibin aw imra'atun baina rijali ajanibi aw mata hatta muskilun fa innahu yuyammam aw fa innahu yuyammimu. Kata beliau rahimahullah, apabila seorang lelaki meninggal di antara wanita asing, atau wanita meninggal di antara laki-laki asing, atau khunsa muskil meninggal, maka dia tidak boleh dimandikan, tapi ditayamumkan. Baik. Dalam masalah ini disebutkan sebagai dalilnya, yaitu sebuah riwayat oleh Tamam dalam Fawaid dari Wasilah secara marfu'. Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Idza matatil mar'atu ma'ar rijali laysa bainaha wa bainahum mahramun yuyammamu kama yuyammamur rijal." Apabila seorang wanita meninggal bersama kaum laki-laki yang tidak ada mahram di antara mereka, maka dia ditayamumkan sebagaimana laki-laki ditayamumkan. Paham jemaah ya? Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana cara menayamumkan jenazah dalam kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi, atau dalam kondisi lain seperti jenazah tersebut dia penyakit yang menular sehingga apabila ada orang memandikannya akan terkena bahaya dan semisalnya, atau ada terkena mudharat dan semisalnya, maka kondisi seperti ini ditayamumkan. Adapun kalau ada yang bertanya bagaimana cara mentayamumkannya, maka caranya orang yang mentayamumkannya dia mengusap wajah dan tangan jenazah tersebut dengan debu. Jadi orang yang mentayamumkannya yaitu mengusap tanah, kemudian diusapkan ke wajahnya tersebut dan kedua tangannya. Tanpa perlu niat dari orang yang mentayamumkannya. Baik. Nah, karena itu, dalam masalah ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Idza sara ghuslil mayyiti muta'adziran." Jika memandikan jenazah tidak memungkinkan atau karena ada udzur, fa inna ahlal ilmi yaqulun yuyammam. Maka para ulama menjelaskan kondisi seperti itu ditayamumkan. Artinya ketika ada jenazah punya udzur sehingga tidak bisa untuk dimandikan, misalkan jenazah itu dia kebakaran atau kecelakaan sehingga tubuhnya hancur dan tidak bisa dikumpulkan dan tidak bisa dimandikan karena kondisinya ada udzur, para ulama menjelaskan, maka ditayamumkannya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 13 halaman 123. Nah, kemudian sekarang yang perlu kita jelaskan juga di sini tentang bagaimana hukumnya membalikan jenazah. Kan tadi kita sebutkan jenazah yang hancur karena kecelakaan atau terbakar. Maka di sini prinsipnya apabila seorang meninggal akibat kecelakaan dan tubuhnya terpotong, potong atau hancur, maka di sini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika masih memungkinkan untuk digabungkan dan dimandikan, maka wajib untuk memandikan seluruh tubuhnya. Karena memandikan jenazah merupakan sebuah kewajiban selama hal itu memungkinkan untuk dilakukan atau untuk dimandikan. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk memandikan seluruh tubuhnya, maka bagian yang masih utuh itu yang dimandikan. Adapun bagian yang lain yang rusak atau tidak bisa digoyor air, maka caranya yaitu dengan mentayamumkannya. Oleh karena itu dahulu Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang bagaimana cara memandikan jenazah yang meninggal karena kecelakaan dan tubuhnya rusak atau terpotong. Maka beliau rahimahullah menjawab, yajibu taghsiluhu kama yughassilu ghayrahu. Maka wajib untuk memandikannya sebagaimana memandikan jenazah yang lainnya. Tapi di sini belum mengatakan idza amkana dzalik, apabila hal itu memungkinkan untuk dilakukan atau apabila hal itu memungkinkan untuk dimandikan. Fa illam yumkin fa innahu yayammam. Apabila tidak memungkinkan, maka dengan cara mentayamumkannya. Li'anna tayammuma yaqumu maqama at-taghsil bil ma'i inda al-ajzi an dhalik. Karena dengan cara tayamum itu menggantikan mandi dengan air ketika tidak mampu untuk melakukannya. Demikian penjelasan disebutkan oleh Mubas dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 13 halaman 123. Nah, kemudian kita beranjak kepada poin berikutnya. Di sini penulis menjelaskan tentang hukum memberlakukan jenazah orang kafir bagi seorang muslim. Makanya di sini beliau sebutkan, wala yajuzu li muslimin ay yughassila kafiran aw yahmila janazata aw yukaffinahu aw yusalli alayhi aw yatba'a. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memandikan jenazahnya orang kafir atau membawa jenazahnya atau mengkafani atau mensolatinya atau mengikuti jenazahnya. Artinya dalam syariat Islam, ya, dilarang bagi seorang muslim untuk memperlakukan jenazah orang kafir sebagaimana jenazahnya seorang muslim. Wal ayatul karimatu tadullu bi amamiha. Wal ayatul karimatu tadullu bi umumiha ala tahrimi taghsilihi wa hamlihi wa ittiba'i janazatihi. Karena ayat di dalam Al-Qur'an secara umum menunjukkan tentang haramnya membandingkan membawa dan mengantar jenazahnya orang kafir. Kemudian di sini penulis membawakan firman Allah dalam surah At-Taubah tepatnya pada ayat yang ke-84. Wa qala ta'ala wa tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, dan janganlah engkau Muhammad mensolatkan seorang pun di antara mereka yang mati selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Sungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113. Wa ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Nah, intinya bahwa seorang muslim itu tidak diperbolehkan memperlakukan jenazah orang kafir sebagaimana memperlakukan jenazah orang-orang atau memperlakukan jenazah seorang muslim. Dan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikapani, apalagi disolatkan, apalagi sampai didoakan. Nah, karena hal itu dilarang secara tegas dalam Al-Quran, tadi disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 84 dan juga dalam ayat yang ke-113. Dan ini mencakup semua orang kafir, baik itu kafir harbi ataupun kafir dzimmi. Kafir harbi artinya kafir yang memusuhi atau memerangi Islam. Adapun kafir dzimmi yaitu kafir yang mendapatkan atau kafir yang memiliki perlindungan dari kaum muslimin. Maka semuanya tidak boleh diberlakukan ketika dia meninggal sebagaimana memperlakukan jenazahnya seorang muslim. Oleh karenanya dahulu Ibnu Jurayd rahimahullah pernah mengatakan, qala li ata, atau pernah mengatakan kepadaku, wala yughassiluhu wala yukaffinuhu ya'ni al-kafirah. Jadi kata Atha ketika mengatakan kepada Ibnu Jurayd bahwa orang kafir itu tidak boleh dimandikan dan juga tidak boleh dikapani. Wa in kanat bainahuma qarabatun qariba. Sekalipun dia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Nah, maka dari penjelasan ini jelas bagi kita bahwa seorang muslim dilarang untuk memperlakukan jenazah orang kafir sebagaimana jenazah seorang muslim. Kemudian di sini Syaikh Fauzan melanjutkan, wala yadfinuhu lakin idza lam yujad man yadfinuhu minal kuffar fa innal muslima yuwarihi ba yulqiyahu fi hafratin man an litadarrur bijussatihi wa ilqa'i qatla badrin fil qalib. Syaikh Fauzan mengatakan di sini, ya, seorang muslim itu tidak boleh menguburkan orang kafir. Namun jika tidak ada seorang pun dari orang kafir yang menguburkan, maka seorang muslim boleh menimbunnya atau mengubur secara sederhana dengan meletakkannya di sebuah lubang untuk mencegah bahaya dari jasadnya sebagaimana dahulu ketika para korban pada perang Badar di mana jenazahnya atau bangkainya orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam sumur. Baik. Wa kadha hukmul murtad katarika salati amdan wa sahibil bid'ati al mukaffirah. Demikian pula hukum bagi orang murtad seperti orang yang sengaja meninggalkan salat dan pelaku bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Jadi apabila melakukan bid'ah yang itu adalah mukaffirah, maka menurut penjelasan beliau di sini, maka tidak boleh seorang muslim memperlakukannya di dalam mengurus jenazahnya sebagaimana seorang muslim. Wa hakadha yajibu an yakuna mauqiful muslim minal kuffar hayyan wa maytan mauqifa at-tabarri wal bughdha. Kemudian di sini Syaikh Fauzan mengatakan, maka demikianlah seharusnya sikap seorang muslim terhadap orang kafir baik saat hidup maupun setelah mati, yaitu sikap tabarri, yaitu berlepas diri, dan juga sikap al-bughdha, yaitu kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala hikayatan an khalihi Ibrahim wal ladzina mahu idz qalu liqaumihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bana bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Demikian disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan atau menghikayatkan tentang kekasihnya Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami kafir terhadap kalian dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya hingga kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-22 diberi Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'waduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau kerabat mereka. Demikian Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. وَذَلِكَ لِمَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ مِنَ الْعَدَى وَمُعَادَةِ الْكُفَّارِ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِدِينِهِ فَلَا تَجُوزُ مُوَالَاتُهُمْ أَحْيَاءً وَلَا أَمْوَاتًا. Kemudian di sini Syaikh Fauzan mengatakan, hal itu disebabkan karena antara kekufuran dan keimanan terdapat permusuhan, dan karena orang-orang kafir memusuhi Allah, Rasulnya dan agamanya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan berloyalitas kepada mereka baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka mati. Jadi poin dari apa yang dijelaskan oleh penulis di sini, yang pertama bahwa seorang muslim itu tidak boleh berloyalitas terhadap orang-orang kafir baik saat dia masih hidup maupun setelah matinya. Kemudian poin yang kedua, apuan karena tadi disebutkan dalilnya adalah dalam surah Al-Mumtahanah dan juga dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Kemudian poin yang kedua, jika tidak ada orang kafir yang menguburkan jenazahnya, maka seorang muslim boleh untuk menimbun jasadnya sekedar untuk mencegah bahaya. Maka seorang muslim boleh untuk menimbun jasadnya sekedar untuk mencegah bahaya, bukan sebagai penghormatan atau bukan sebagai loyalitas terhadap agama mereka. Jadi intinya bahwa apabila ada orang kafir meninggal dunia dan tidak ada keladi pihak keluarganya yang mengurus jasadnya, maka boleh bagi seorang muslim untuk menimbun jasadnya, tapi ingat hanya sekedar untuk menghilangkan bahaya, bukan sebagai penghormatan atau loyalitas terhadap agama mereka. Karena tadi disebutkan ketika pada perang Badar, ya, di mana korban kafir dilemparkan ke dalam sumur dan muslim menimbunnya untuk mencegah bahaya. Maka prinsip ini termasuk bagian dari al-wala wal-bara. Jadi seorang muslim harus memiliki sikap al-wala dan bara terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang musyi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain larangan membandingkan dan mengkapani dan mensolatkan jenazah orang-orang kafir, para ulama juga menegaskan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengiringi jenazahnya. Jadi seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengiringi jenazah orang kafir. Mereka yang disebutkan dalam mazhab Maliki dan Hambali, mereka berpendapat bahwa mengiringi jenazah orang kafir hukumnya terlarang. Karena mengiringi jenazah orang kafir termasuk bentuk penghormatan atau ikraman lil mayyit. Jadi sekedar mengiringi jenazah orang kafir ini terlarang karena ini termasuk bentuk penghormatan. Ya, sementara orang kafir tidak layak atau tidak berhak untuk dihormati. Jadi ini adalah pendapat atau mazhab dalam mazhab Maliki dan juga Hanbali. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan tasyi'ul janazati min ikramil mayyit wal kuffaru laysa ahlal ikram bal yuhanu. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, jadi mengiringi jenazah ini termasuk ikram lil mayyit, termasuk bentuk penghormatan terhadap mayit. Wal kuffaru laysa ahlan lil ikram. Sementara orang kafir, dia tidak berhak untuk dihormati, bal yuhanu, tapi dia harus dihinakan atau direndahkan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, kalau kita disebutkan tadi dalam mazhab Maliki dan Hambali, jadi tidak boleh mengiringi jenazah orang kafir. Sementara dalam mazhab Syafi'i, mereka memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mereka memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Mereka membolehkan mengiringi jenazah orang kafir yang merupakan kerabat dekat. Jadi kalau umpamanya ada orang muslim memiliki keluarga atau kerabat dekat meninggal dunia, maka oleh mazhab Syafi'i boleh untuk mengiringi jenazahnya karena sebagai bentuk menunaikan hak kekerabatan saja. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, oleh karenanya di antara dalil orang-orang Syafi'i ya, disebutkan dalam Al-Musannaf, disebutkan bahwa dahulu Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang yang ibunya Nasrani meninggal dunia, maka apa jawab Umar? Beliau mengatakan yatba'uha wa yamshi amamaha. Dia mengiringinya dan berjalan di depannya. Dan juga dalam Al-Jumu' disebutkan wa yajuzu lil muslimi ittiba'u janazati qaribihi al-kafiri. Boleh bagi seorang muslim mengikuti jenazah kerabatnya yang masih kafir. Naam. Ikhwani fil azakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan masuk kepada air-air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Allah wali wasawa. Wassallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.